حبل العزيز الغفار مكور الليل على النهار تبصرة لأولي القلوب الأبصار أفضل الصلاة وأحسن التسليم على السيد المصطفين الأخيار وعلى آله الأطهار وصحب الأبرار ومن تبعهم على تعاقب العصر. أما بعد، الحمد لله نواصل درسنا في دراسة دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، وهذا هو المجلس 29، وما زلنا في الدرس 18. الدرس 18 هذا الدرس تكلم عن اسم المثنى، عن اسم المثنى. واسم المثنى هو اسم دل على اثنين، أي اثنين من المذكر، أو اثنتين، أي اثنتين من المؤنث، دل على اثنين أو اثنتين وله علامة. ما علامته؟ علامته الختام بالألف والنون المقصورة أو الياء والنون المقصورة. هذا هو حقيقة اسم المثنى. يعني اسم المثنى dia isim menunjukkan kepada dua, yang menunjukkan kepada dua, apakah dia mudzakkar atau dia muannas, dan dia memiliki tanda. Ya, apa tandanya? Wah, sudah saya hapus tandanya. Tandanya an yakuna makhtuman bil alifi wan nun aw al ya'i wan nun. Ya, dia diakhiri dengan alif nun kasrah atau ya nun kasrah. نقرأ هذا النص أولا في صفحة 100. كم أخا لك يا محمد؟ كم أخا لك يا محمد؟ لي أخ واحد. لي أخ واحد. وكم أختا لك؟ وكم أختا لك؟ لي أختان. لي أختان. كم عجلة للدراجة يا حامد؟ كم عجلة للدراجة؟ لها عجلتان. لها عجلتان. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ كم عيدا في السنة يا زكريا؟ كم سلامة الله. في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير، كم متجرا عنده؟ يا ulang dari abuka. Abuka indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Isma'ilu. فيها نافذتان. فيها نافذتان. لمن هذان الدفتران؟ لمن هذان الدفتران؟ هما لي. هما لي. ولمن هاتان المسطرتان؟ لمن هذان المسطرتان؟ هما لي. هما لي. نعم، وفي هذا درس عن اسم المثنى، منها قوله لي أختاني. أختاني هذا اسم المثنى مختوم بالألف والنون المقصورة. لها عجلتان. عجلتان هذا أيضا اسم المثنى من المؤنث. عجلة مؤنث مفرد، عجلتان مؤنث مثنى. وفيه أيضا درس عن اسم مكان. درس عن اسم مكان. اسم مكان كم متجران. متجران أي مكان التجارة. متجران المراد به مكان التجارة. و ini kemarin di sini ya، di kelas ini kan ya. Ya. و تصريف أوله فعل الماضي وآخره اسم آلة. اسم آلة هذا التصريف من فعل الماضي وفعل المضارع ومصدر واسم فاعل واسم مفعول وفعل الأمر وفعل النهي واسم مكان واسم زمان. هذا هو اسم مكان. اسم مكان، اسم زمان، اسم آلة. نقرأ هذا التصريف. فعل، فعل يفعل فعلا. فعل يفعل فهو فاعل وذاك مفعول فهو فاعل وذاك مفعول افعل لا تفعل افعل لا تفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل مفعل نعم فعل فعل الماضي menunjukkan kata kerja lampau ya, yang sudah lalu. Yaf'alu fi'lul mudhari' dalalatun 'alal hadiri aw al-istiqbal, menunjukkan terjadinya perbuatan sekarang atau yang akan datang. Yaf'alu sekarang atau yang akan datang. Fa'lan dalalatun 'ala wuqu'il fi'li biduni qaidi zaman, dia terjadinya perbuatan tapi tanpa keterangan waktu. Beda dengan madhi. Madhi keterangan waktunya lampau. Mudhari keterangan waktunya sekarang atau akan datang. Kalau masdar biduni qaidi zaman, tanpa ada keterangan waktu. Makanya ba'du ahli lughah qala bi anna hadha aslul ishtiqaq. Ini adalah pokok dari ishtiqaq semua. Ini ishtiqaq, pecahan kata. Ini pecahan kata disebut ishtiqaq. Aina aslul ishtiqaq? Hada inda ba'di ahli lughah ya. Aslul ishtiqaqnya adalah masdar. Dan wallahu a'lam, saya lebih condong kepada mazhab ini. Fa'ilun, fa'ilun dalalatun ala ismi fa'il. Fa'il subjeknya, pelakunya, pelaku perbuatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maf'ulun, maf'ulun ismu maf'ul, ay dalalatun ala ma waqa'a 'alaihi al-fi'lu, objek yang terkena perbuatan. Ya, yang terkena perbuatan. Ifal fi'lul amr, perintah, menunjukkan perintah. Idrib bi'asakal hajar, pukullah batunya dengan tongkat ya. Ifal la taf'al fi'lun nahi, fi'lun nahi. Waalaikumsalam. Fi'lun nahi ay lin nahi an al fi'li, untuk melarang dari perbuatan. La taf'al, la taf'al. Maf'alun ismu makan, ya, ismu makan. Dalalatun ala makanil fi'li, menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Kam matjaran, matjarun ay makan li tijarah, tempat untuk jual beli. Liutajir, makanun liutajir bihi, tempat untuk dia berdagang ya. Matjarun. Maf'alun ismu zaman, dalalatun ala zaman, menunjukkan keterangan waktu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla' hada ay ismu zaman, keselamatan pada malam Lailatul Qadar. Sampai kapan? Sampai terbit fajar, waktu terbit fajar. Matla'il fajr. Mif'alun dalalatun ala ismi alah, ya, untuk menunjukkan keterangan alat. Alat perbuatannya itu dengan apa? Ada waznu ismi, ismi alah. Ini udah belum, oh ini sebentar lagi. Wa thumma nuwasil ila tamrin ar-rabi'. Qad akhadna hada at-tamrin ila ats-tsalits. Al-an tamrin ar-rabi'. Hawil, mana hawil? Ubahlah. Al-mubtada, mubtada, fi kullin, pada tiap-tiap. Minal jumalil atiyati, ya, dari kalimat-kalimat berikut. Ila muthanna, ya, ke dalam sifat muthanna. Ay dalalatun ala thnain, menunjukkan dua. Misal, hadha kitabun, hadha kitabun, ismu isyarah lil mufrad al-mudhakkar. Kitabun, hada ismun mudhakkar wahid. Ya, kitabun. Thumma nuhawwil ilal muthanna. Nuhawwil ilal muthanna. Aydan ma'a ismi isyaratihi. Isim isyaratnya juga. Hadhani, hadhani. Isim isyarah lil muthanna al-mudhakkar. Hadhani kitabani. Kitabani ismu muthanna. Biziyadatil alifi wal nun. Ya, wahakada. Nuhawwil ilal muthanna. Hatta fi ismi isyaratihi ma'a ismi zahirihi, baik isim isyarah maupun isim zahirnya. Tafadhal ahan. Hadha qalamun, هذان قلمان. Ini pena. Ini dua pena. Ini dua pena, sahih. Hadani qalamani. Naam, ada di ba'dahu? Hadhi misqaratun. Hadani misqaratani. Ini penggaris. Ini dua penggaris. Ini dua penggaris. Mistaratun. Mistaratun hadha aydan waznu ismi alah, menunjukkan ismu alah. Isim alah dia ada beberapa bentuk ya. Ada yang mif'alun, normal, biasa, gampang. Mif'alun, mif'alun. Seperti apa? Miqwadun, miqwadun liqiyadati sayyarah hadha alladhi amama sa'iqi. Huwa yanharif ila al-yamin wa ila al-shimal, hadha huwa miqwadun. Ya, ini miqwad ya. Mif'alun ismu alah lil qiyadah, isim alat, alat untuk menyetir. Summa ala wazni mif'alun, mif'alun bil maddi ba'da ainil fi'li, ada matnya mif'alun. Seperti apa? Miftahun, miftahun ay alatun li fathil bab, alatun li fathil bab, miftahun. Thumma ala wazni mif'alatun, mif'alatun misparatun, misparatun alatun li wad'i al-khat atau li wad'i as-satar, alat untuk membuat garis ya. Membuat garis lurus. Hada auzan ismu alah. Ini wazan-wazan dari isim alah. Maka misparatun tetap terhitung sebagai ismu alah. Ya, mif'alun, mif'alatun. Mufum ya, insyaallah ya. Gampangnya mi, mi, mimnya kasrah. Ya, tidak ada mim mudhara'ah yang kasrah kecuali wazan isim alah. Kalau lain biasanya fathah atau dhammah. Yang wazannya dengan isim dengan kasrah mim itu hanya wazan isim alah saja. Ada yang bingung dia. Ini hadhihi mistaratun, hatani hanya panjang, lihat. Hanya panjang kan? Iya. Sedangkan hadha hanya panjang tidak? Tidak. Hadhihi hanya panjang tidak? Tidak. Hadhani hanya panjang tidak? Panjang. Hadhani hanya. Tidak. Coba lihat yang nomor 9 halaman 102. Hadhani hanya panjang tidak? Tidak. Tidak ditulis panjang. Ini ha, namanya ha tanbih ya. Ha, ha tanbih. Dia secara bacaan memang panjang ya. Secara bacaan memang panjang, dua harakat. Tapi ketika disambung dengan isim isyarah mudhakkar, za itu isim isyarah mudhakkar. Bidhali mufradin mudhakkarin ashir. Bidha, za isim isyarahnya hanya za saja, hanya ha tanbih. Ketika disambung dia tidak ada, tidak ada tiang alifnya, tapi menjadi mad badal saja, dua harakat. Begitu pula hadihi, hadihi aslinya seperti ini, menjadi seperti ini ketika disambung di dengan isim isyarah muannas. Bidhari mufradin mudhakkarin ashir bidhi wadhih tita alal untaq tasir. Dua harakat, bacanya dua, dibacanya dua harakat. Begitu pula hadhani, hadhani ketika disambung seperti ini. Hatani, makanya hatani tadi saya nulis pendek. Saya nulisnya pendek. Terus ada teman yang protes loh, ini di buku panjang. Ya. Enggak, sehingga saya malah pendek. Ya. Wallahualam kalau ini, iya di sini seperti ini. Tapi lihat teman-teman yang lain ya, ini dibaca memang dua harokat dan ditulisnya pendek, karena dia pakai mat badal. Wallahualam yang ini kalau sehingga saya seperti ini. Tapi nanti saya lihat-lihat lagi kitab yang lain. Makanya ini pun saya terlihat yang ini agak aneh. Ya. Secara baca dua harokat, pasti itu dua harokat. Sepakat itu. Kalau baca dua harokat. Mungkin ini bisa dilingkari dulu aja. Ini dilingkari dulu. Nanti saya mau lihat kitab-kitab yang lain, kitabul imla. Ya, bagaimana? Apa jangan-jangan ada khilaf? Kadang ada khilaf. Metode penulisan kadang ulama lughah itu ada khilaf. Seperti apa? Seperti kata mi'atun. Mi'atun. Mi'atun kalau di Quran antum lihat begini semua. Ada juga yang menulis mi'atun langsung seperti ini, mi'atun. Tidak ada ini ya. Tidak ada matnya. Tapi kalau di Quran gitu semua. Mi'atun hadha rasmul Utsmani, dan ini rasm kalau tidak salah ya, yang Syami ya, salah satunya Syami, salah satunya Hijazi apa gitu. Ada dua metode yang dipakai hari ini, ini. Ini tulis Quran dan kitab-kitab terdahulu ini pakainya. Oh, apakah ada khilaf seperti itu atau bagaimana? Naam, alladhi ba'dahu. Hadza talibun. Ini murid. Hadzani talibani. Ini dua murid. Naam, hadzani talibani. Alladhi ba'dahu. Dua siswi, sahih. Hatani talibatani. Berarti ba'dahu. Hadza rajulu mudarrisun. Laki-laki ini seorang guru. Hadzani rijalani. Hadzani. Hadzani. Kalau mufradnya tadi rajulu. Ketika musannanya coba ucapkan mufradnya dulu. Hadar. Hadar rajulu. Ra ra julu. Ra bi fathhi ra bi dhammil jim. Ra julu. Mutannanya? Rajulani. Rajulani. Sahal, gampang. Tinggal bentukkan mutanna, hanya tambahkan alif nun. Mufradnya jangan diubah-ubah. Ini bukan jamak taksir ya. Kalau jamak taksir, dia otak-atik. Kalau musanna, tidak. Tidak ada yang dia otak-atik. Hanya tambahkan alif dan nun. Hadani rajulani. Hadani rajulani mudarrisani. Mudarrisani, sahih. Terjem. Dua orang laki-laki ini adalah kedua-duanya guru. Naam, sahih. Ada di mana hu? Hadha talibu minal hindi. Mahasiswa ini dari India. Hadani talibani minal hindi. Kedua mahasiswa ini dari India. Naam sahih. Hadani talibani. Ada di mana hu? Hadhi sa'atu minal yabani. Hadani sa'atani minal yabani. Naam, hatani sa'atani. Sa'atani. Al-ain bil qasr. At-ta' bil mad. Ya, ainnya pendek. Kalau ainnya panjang itu yang jamak muannas salim. Ada di ba'dahu? Hadhihi sayyarati lil mudiri. Hatani sayyarati. Hatani. Hatani sayyarati lil mudiri. Naam, terjem. Ini mobil milik kepala sekolah. Ini mobil. Ini dua mobil. Iya, dua mobil punya kepala sekolah. Kepala sekolah mana punya dua mobil? Menggali kali dia. Sambil dagang ya. Naam, ada di mana dahulu? Iman hadal miftahu. Iman hadal miftahani. Liman? Hadani. Hadanil miftahani, sahih. Milik siapa kunci ini? Milik siapa dua kunci ini? Dua kunci ini. Naam, ada di ba'dahu. Liman hadihil mil'aqatu. Milik siapa sendok ini? Liman hadihil mil'aqatani. Milik siapa kedua sendok ini? Naam, kedua sendok ini. Mil'aqatu al-mil'aqatani. Gampang ya? Hadha menjadi hadhani, isim zahirnya ditambahkan alif dan nun. Hadhihi menjadi hatani. Sudah betul kan? Ya. Mengulangi kemarin, untuk tarjimnya bisa diartikan misalnya ini 2 jam apa ini, ya ini bisa hadha tolibatani, ini 2 pelajar dari India. Kalau diterjemahkan 2 pelajar ini dari India, boleh, boleh. Kalau yang ini, kalau untuk yang ini sama. Sama. Yang kemarin kan kalau masjid pakai alif lam sama yang enggak. Ketika ini 2 pelajar dari India, itu orang memahaminya masih ada dari India yang itu seperti khabar. Seperti khabar. Walaupun ini 2 pelajar ketika berhenti di situ itu ya sebagai khabar. Tapi ketika ada tambahan dari Indianya, ah itu seperti itu yang lebih cocok sebagai predikat, ya. Walaupun lebih sempurna kalau kita katakan kedua pelajar ini, lebih bagus gitu, itu paling bagus. Kedua mobil ini, kedua siswi ini, kedua penggaris ini yang lebih sempurna. Kalau pakai kedua atau dua benda ini, itu lebih bagus. Karena tidak ada ihtimal dia sebagai subjek saja. Ya. Untuk agar rojulani, nah itu kan mudaritnya itu kenapa mesti dirubah? Kalau misalnya nggak dirubah, apa nggak bisa? Ustaz? Kalau yang misalnya dibacakan kan biasanya yang ikutin itu yang sifatnya yang misalnya masjidani, sawiro, ini itu kan ya. Sifat. Nah, kalau yang mudarit itu kan bukan sifat, Ustaz. Apa memang perlu dirubah? Dia atau bukan sifat apa? Kalau bukan sifat, terus dia apa? Biasanya kan kalau sifat mengikuti misalnya ada alif lam. Iya, sah ya. Kalau dia bukan sifat, terus dia apa ini posisinya? Khobar. Dia khobar. Kalau khobar mengikuti tidak dari segi adad, mengikuti. Khobar itu mengikuti dari segi adadnya, yang tidak mengikuti dari segi ma'rifat nakirahnya. Ma'rifat nakirahnya enggak wajib ikut. Dominannya nakirah. Hah? Apa? Bukan apa? Ini idhofah apa? Hadar rajul. Bukan. Ini kita belum belajar. Ini bab badal. Belum belajar. Iya, yang depannya ada, belakangnya tidak ada. Ini berarti mubtada khabar. Mubtada khabar. Khabar tabi'un fil adad, mengikuti mubtada'nya dari segi bilangan. Dalam kasus itu dia sama dengan sifat mausuf, sama. Dari segi bilangan dia ngikut. Kecuali kalau khobarnya masdar. Kalau khobarnya masdar, nah, tidak wajib. Tidak wajib berubah dari segi bilangan. Dari segi bilangan, kita khobarnya pakai masdar. Contohnya apa ya? Saya belum ingat kalau di ayat ya. Tapi kalau khobarnya masdar, maka dia tidak wajib berubah dari segi bilangan. Loh, kenapa? Karena masdar itu dia sah digunakan sebagai ismul jinsi untuk menunjukkan mufrad, untuk menunjukkan jamaah. Dia mutlak. Sebagaimana maknanya masdar, dia maknanya mutlak, bebas. Dia boleh kalau masdar. Naam. Nuwasil ila tamrin al-khamis. Iqra'il kalimat al-atiyata. Apa makna iqra'? Al-kalimat kata-kata al-atiyata berikut, waktubha, tulislah, ma'adabti, menentukan atau memastikan, awakhiriha, akhir-akhirnya, yakni harakat akhirnya. Kalau kalian mau pintar baca kitab, dengan harakat yang benar, baca semuanya hurufnya. Langkah pertama itu talib awal baca semuanya, semua harakat dibaca, baik di awal, di tengah, di akhir. Ya, kalau mau berkembang dengan bagus. Tapi kalau dari awal sudah malas-malesan, yang dari awal sudah malas-malesan, kalban, maktaban, komisan, dari awal sudah malas-malas kan, nanti ketika dia berhajat untuk teliti apakah qiraat ala syekh ya, atau qiraat dengan meng-i'rabnya, nah dia pusing sendiri. Kenapa? Karena dari awalnya dia tidak perhatian dalam hal ini. Ya, seperti pernah ketika majelis, apalagi kalau syekh hadis ya, kalau syekh hadis itu ketat. Syekh hadis itu kalau baca hadis dua anjing. Dua anjing. Naam. Lari pada hu? Oh, mila awal. Mila awal. Maktabai dua meja. Dua meja, sahih. Qamisani dua baju gamis. Dua baju gamis, sahih. Akhwani dua saudara laki-laki. Dua saudara laki-laki. Dia bentukannya, lihat itu ada. Dari bentukan huruf asalnya akhawun, ketika dibentuk kepada musanna dimunculkan lagi huruf aslinya akhawani, akhawani. Naam, ada di bawah. Naam, sahih. Cuma bismillahani dua menggaris. Dua menggaris. Naam. Ukhtani dua la ukht fihi bayanul ukhuwah, dua saudara wanita, sahih. Naam. Imra'atani dua perempuan, dua perempuan atau dua wanita. Tapi kadang atau bahkan sering malah imra'atani yutlaqu ala zaujah, zaujah imra'atani maka zaujatani, kama fi hadis siapa itu sahabatnya, kana li fulan imra'atani faqatalat ihdahuma al-ukhra bi'amudin abi fustatin, bi fustatin. Si fulan, sahabat fulan, dia punya dua istri, lagi pergi, ternyata satu bininya bunuh bini yang lain, bunuh bini yang lain dengan, wallah ini zahirnya sahabatnya sahabat badui karena mukulnya pakai fustat. Fustat, fustat itu tahu tenda. Kan tenda. Tenda itu kan biasanya di tengah ada tiang paling besarnya. Ah itu. Pakai fustat itu dipukul bini satunya. Qadarullah meninggal. Maka bayar diat, wajib bayar diat. Imra'atani yani faqatalat lahu imra'atani faqatalat ihdahuma al-ukhra. Bisa dikatakan dua wanita atau dua istri. Wa daraballahu mathala lilladheena kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Imra'ata istri, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut, perumpamaan orang kafir. Suaminya Nabi, bininya kafir. Naam, tamrin as-sadis. Thanni, thanni jadikan muthanna. Thanna yuthanni, thanna yuthanni, thanni fi'il amr wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan fa huwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il, fa'il thanni. Tapi karena dia fi'il mu'tal akhir maka tanda jazmnya dengan hadfu harfil illah. Saya sebenarnya enggak hafal, enggak hafal tasrif gitu. Tapi sharaf itu cukup dipahami. Sharaf itu cukup dipahami pokok babnya sama pola huruf illat, pola huruf ajwaf. Begitu sudah paham insyaallah itu bisa. Sharaf kayak huruf kayak apa aja bisa dicari ujung pangkalnya. Tapi kalau di pesantren biasanya diapalin semua huruf-huruf tuh. Diapalin buku tipis yang sorap karangan Kiai Indonesia itu dihafal di sini. Sanni, jadikan musanna al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Tafadhal. Sayyaratani, sahih. Aid, aid. Ulang-ulang coba. Po, po itu huruf jahr dan syiddah. Ya. Syadiduha lafdu ajid qatin bakat. Di Jazariyah, huruf-huruf syadid lafdu ajid a jim dal qa qa ti qa tin ba ba kaf ta. Kalau tanya enggak ya, itu hanya kaf saja yang lafzu ajid qatin ba syadid. Huruf lagi huruf ta. Ta itu sudahlah syadid, jahr, qalqalah. Dia itbaq lagi. Dia salah satu huruf yang paling kuat. Tidak boleh ada nafas sama sekali. Ta ta ta. Aliran nafas itu tidak boleh. Itu huruf-huruf hamas yang seperti itu. Po, po. Coba dengarkan ulangi. Po ti tu ba po. Po ti tu ba po. Po, nggak boleh dia ada itu. Bahkan sebenarnya ini Syekhuna Syekh Muti itu pun masih mengkoreksi anak, terutama itbaknya masih kurang naik katanya lidahnya, karena itu tebal sekali. Karena katanya masih kurang tebal, karena dia huruf paling tebal. Po itu huruf paling tebal. Tobi batun. Ayo, kuluhu. Tobi batun. Ah, ini juga penyakit. Kadang ada huruf tebal beriringan dengan huruf tipis. Ba, ba itu huruf tipis. Itu bisa kegiring. Bisa kegiring tebal semua, bisa kegiring tipis semua. Nah, itu memang perlu latihan lidahnya. Perlu latihan pelan-pelan lidahnya. Bahasa Arabnya medok. Hah? Iya, makanya harus latihan lidahnya. Sebagaimana kata Imam Ibnu Jazari, "Wa laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatun ri'in bi fakkihi." Tidak ada antara orang fasih enggak fasih kecuali caranya bagaimana riyadhatun ri'in bi fakkihi. Antum mesti olahraga lisan. Olahraga mulut, mengucapkan dengan baik. Po tebal, bi tipis, tobi ba tipis, tun tipis. Yang tebal hanya po-nya saja. Tobi batun. Jangan tobi batun. Tobi ba bi-nya bukan jadi kasroh, tapi seperti imalah. Tobi ba ba-nya tebal, ba tun. Enggak, tipis semua, hanya to-nya saja. Naam. Tobi batun. Musanna. Kalau nanti begitu ini selesai, nanti kita cicil makhorijul huruf dan sifatnya, cicil. Tobi batani. Tobi ini juga. Tak ada hu waladun. Waladun. Waladani. Naam. Dari ba'dahu. Lugotun. Lugotani. Sahih. Yang awal. Sodiqoni. Ini juga kalau Mas Syekh yang qiraat di sini dia pasti gatal pengen ini, karena fa itu tebal, dal itu tipis, qafnya tebal lagi, nunnya tipis lagi. Ini sulit ini, yang langsung berturut-turut selang-seling itu sulit. Fa sadiqani, sadiqani, sadiqani. Kalau dia dibawa tebal semua, dalnya jadi mirip bo. dalnya mirip bo. Hah? So kasrah nanti terbawa sin biasanya. Terbawa jadi sin. Bagaimana dilatih mengucapkan pelan-pelan? Latihan mengucapkan, nanti di rumah latihan lagi pengucapannya dengan pelan-pelan, huruf per huruf. Naam, ada jumlah adahu? Tajirun, tajirani. Naam, thumma? Bil'aqotun, bil'aqotani. Sahih, thumma? Mudarisun, mudarisani. Thumma, khalfahu? Babun, babani. Babani. Thumma? Ismun, ismani. Ismani, thumma? Hada, hadani. Hadani. Thumma? Hadihi, hatani. Hatani, amma hataini hadha in kana qablahu harfu jar. Hataini. Dhahabtu ila hatainil madrasataini. Kalau dia majrur, tapi sekarang masih rafa. Hatani. Nuwasil ila al-kalimat al-jadidah. Kam? Kam. Kam hadha lis-su'al 'anil 'adad. Ya, dia untuk menanyakan jumlah. Kam itu untuk menanyakan jumlah. Kalau kam menanyakan jumlah, kalau bikam, bikam hadha li su'al anith thaman, menanyakan harga. Bikam hadhal qalam, hadhal qalamu bi asyrati alaf rubiyah, harganya 10 ribu. Tapi kalau kam li su'al anil adad, kam qalaman indaka, berapa pulpen yang kamu punya. Ya, itu beda antara kam dengan bikam. Memang ada huruf tambahan, Mbak. Ya, tambahin, Mbak. Iya. Memang dua huruf dia. Dua huruf. B dengan kam. Kenapa? Karena jawaban harga itu pasti pakai huruf ba. Hada bi asyrati alaf. Hada bi mi'ati riyal. Jawaban harga itu pasti pakai ba. Apa ya ini? Kalau ini ba-nya idu. Al-idu. Al-idu. Yaumun yuhtafalu bihi. Hari raya. Summi al-idu ida, li'annahu ya'udu kulla sanah, karena dia berulang terus setiap tahun, makanya dinamakan sebagai id. Al-ajalatu jama'uha ajalatun. Al-ajalatu jama'uha ajalatun. Al-ajalah hadha huwa da'iratun, da'iratun fid darajah, ya, yang bundar itu di darajah. Wa'adatan min matat. Kalau di zaman sekarang itu pakai dari bahan karet. Ya, kalau dulu apa? Kayu biasanya. Ya. Rodanya itu dari kayu. Kalau sekarang karet. Al-hayyu jam'uhu ahya'un. Al-hayyu jam'uhu ahya'un. Al-hayy kampung, ya. Intinya dia ijtima'ul buyut, kumpulan rumah. Kalau sekarang mungkin sekitar seperti RW lah. Seperti RW. Dia lebih kecil dari qaryah. Dia lebih kecil daripada qaryah. Karena Nabi SAW yad'u ala ahya'in minal Arab. Nabi SAW dalam kunut nasilahnya mendoakan kebinasaan kepada sebagian kampung dari suku Arab. Yani suku-suku yang memusuhi beliau dalam jihad. Ar-riyalu jam'uhu riyalatun. Marian, dia apa? Umlah Saudi ya, mata uang Saudi. Ya, riyal, mata uang Saudi. Sekarang berapa? 4.000 ya, 4.000 kurang lebih. Riyal. Ar-raka'atu jam'uha raka'atun. Ar-raka'atu yutlaku ala ruku'in wahidin. Dia bisa untuk satu kali ruku', satu ruku', rukunya saja, rukunya saja. Waqad yutlaku ala ijtima'il arkan fi rak'atin wahidah. Ada kalanya dia untuk mengatakan kumpulan rukun salat dari berdiri, ruku', i'tidal, sujud. Nah, itu rak'ah. Itu rak'ah. Ketika berdiri lagi, nah itu rak'ah tsaniyah. Ya, rak'at yang kedua. Jadi dia bisa bermakna dua. Bisa bermakna rukun wahid, satu kali rukun. Bisa bermakna kumpulan rukun dari berdiri sampai sujud. Makanya di hadis di hadis salat gerhana ya. Raka'atani fi sajadat arba' raka'atin fi arba' sajadatin. Empat, ada empat rukuk dalam empat sujud ya. Yani dua kali rukuk satu rakaat. Arba' raka'atin mufradnya rukah. Itu yang sahih. Ya. Satu kali rukuk, rukuan wahid. Satu kali kumpulan rukun dari berdiri sampai sujud. Itu rakaatun wahidah. Kumpulan rukun salat dari berdiri sampai sujud. Al-mistaratu, apa mistaratu? Penggaris, ya, ini wa alatun diwad'i satar, ya, alat untuk membuat garis. Jam'u al-mistaratu jam'uha masatiru. Al-mistaratu jam'uha masatiru. Masatiru. Nah, itu dibahas di matan apa itu? Tingkatan huruf-huruf. مرة أخرى كم هيا اقرأ كم العيد العجلة جمعها عجلات الحي جمعه أحياء الريال جمعه ريالات الركعة جمعها ركعات المسطرة جمعها مساطر هذا هو الدرس الثامن عشر العدد عدد itu dia kaidahnya beda-beda. Ya, tidak satu kaidah langsung sah untuk semua bilangan dengan pembilang, bukan. Kaidahnya beda-beda. Bagaimana misalnya yang satu kaidah nomor 1 dan 2 untuk bilangan 1 dan 2. Bagaimana dia hadza kitabun wahidun. Hadza kitabun wahidun. Antar ada namanya adad, adadun bilangan. Ma'dudun pembilang atau benda yang dihitung. Benda yang dihitung, ma'dud. Ma'dud benda yang dihitung, orangnya atau bendanya. Bilangan 1 dan 2 ma'dud awalan tsumma 'adaduhu. Pembilangnya dulu, bendanya dulu baru adadnya. Contohnya hadza kitabun wahidun. Kalau muannas hadhihi misqaratun wahidatun. Nah, ini ketika dia satu ya. Ketika dia dua pun sama. Hadhani talibani ithnani. Ketika muannats hatani talibatani ithnatani. Yang disebut ma'dudnya dulu baru adadnya. Paham? Ma'dudnya dulu baru adadnya. Dan ketika ma'dudnya dulu baru adadnya, ini namanya bab at-taukid. Bab at-taukid. Dalam nahwu dia bab at-taukid. dan dia sah-sah saja kalau dihapus. Hada kitabun, hada mistaratun. Kalimat itu sempurna tidak? Sempurna. Tapi apakah dia menunjukkan satu? Belum tentu. Dia kalau ketika dihapus bisa menunjukkan satu, bisa menunjukkan banyak sebagai ismul jins namanya. Ismul jins, nanti belajar. Isim yang bentuknya mufrad tapi menunjukkan banyak. Ya. Ketika dia dihapus, sah sebagai kalimat, sudah sah. Tapi tidak tegas menunjukkan satu benda. Paham? Ketika disebutkan wahidun, wahidatun, nah ini tegas sekali, satu. Bukan ismul jins. Ya. Adapun hadani talibani, hatani talibatani, ketika dihapus, kalimatnya sempurna tidak? Sempurna. Sempurna. Ya. Menunjukkan dua tidak? Ya. Kalau ini sudah, ya. Kalau ini sudah pas menunjukkan dua. Makanya apa? Makanya kalau kita nanti belajar lebih lanjut lagi, baik dalam nahwu maupun dalam bab usul fikih maupun dalam bab akidah, al-muthanna nassun namanya. Isi muthanna itu nas tegas menunjukkan dua, bukan bilangan leng. Itu ngaruh nanti terutama kelihatan sekali ketika bahas asma wa sifat, ya. Itu nas tegas menunjukkan dua, bukan bilangan yang lain. Sehingga apa? Kalaulah dihapus itsnani dengan itsnatani, ini tetap sudah tegas menunjukkan dua. Paham? Dia secara nahwu babnya bab taukid. Makanya sah-sah saja untuk dihapus. Ya, dia sah-sah saja untuk dihapus. Dia babnya taukid, ma'dudnya dulu baru adadnya. Ma'dudnya dulu baru adadnya. Bendanya dulu baru angkanya. Ya, ini pola bilangan 1 dan 2. نواصل الى الدرس التاسع عشر. الدرس التاسع عشر هذا حوار بين الاستاذ والمدير. بين الاستاذ والمدير عن الطلاب. Ya, berkaitan tentang tulab wa adaduhum dan jumlahnya. Yang ini berkisar tentang tulabun jamaah, yang tulabnya yakni jamaah dia 3 atau lebih. Naqra awalan kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Fihi 10 tulabin jududin. Fihi 10 tulabin jududin. Min aina hum? أكلهم من بلد واحد؟ لا هم من بلاد مختلفة. منهم ثلاثة طلاب من الفلبين. وأربعة طلاب من اليابان. وطالبان من الصين. وطالبان من الصين. وطالب واحد من ماليزيا. وطالب واحد من ماليزيا. أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ أفي فصلك طلاب من أمريكا؟ نعم فيه 7 طلاب من أمريكا. نعم فيه 7 طلاب من أمريكا. أهم جدد؟ أهم جدد؟ لا هم قدامى. لا هم قدامى. كم طالبا فيه من أوروبا؟ فيه 5 طلاب من إنكلترا. فيه 5 طلاب من إنكلترا. وثمانية طلاب من ألمانيا. وثمانية طلاب من ألمانيا. وستة طلاب من فرنسا. وستة طلاب من فرنسا. وتسعة طلاب من اليونان. وتسعة طلاب من اليونان. شكرا يا شيخ. شكرا يا شيخ. نعم هذا هو حوار عن عدد الطلاب. كل واحد يقرأ جملة ثم حاول أن يترجم. ya, baca kemudian coba untuk terjemah. Tafadhal. Ahad. Jadi sampai mana? Ana. Ah, sedikit. Kam talibat jadidan fi faslika ya Syekh? Terjem. Berapa jumlah murid baru di dalam kelas kamu? Kelas engkau ya Syekh? Naam. Al-jawab. Fihim asyaratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10 murid-murid baru. Naam, 10 murid-murid baru. Sahih. Cuma min aynahum? Akulluhum min baladin wahidin. Dari manakah mereka? Apakah semuanya dari negara satu, dari satu negara? Dari satu negara ini memang balad itu yutlaqu ala na'am hadha huwa balad alladhi waqa'a alayhi ittifaq fi ittihad dual. Yani apa, negara berdasarkan yang terdaftar dan juga wilayahnya di PBB. Hadha balad, hadha balad negara. Indonesia, Malaysia wa hakadha. Lakin balad hadha fi kutub al-qadimah. Kalau di kitab-kitab terdahulu, zaman ulama terdahulu, balad itu bukan seperti itu ya. Balad itu utdiqa ala madinatin kabira. Ya, dimutlakan kepada satu kota besar, daerah besar, itu balad. Makanya apa? Seperti ada ulama yang punya kitab Arba'un Buldaniyah. Arba'un, kitab 40 hadis dari 40 ulama negeri yang berbeda. Maka biasanya satu alim ini dari negeri Mekah. Mekah terhitung satu balad. Ulama lain dari balad Madinah. Madinah, balad lain. Ulama lain dari balad Taif. Ulama lain dari balad Najran. Ulama lain dari balad Sun'a. Ulama lain dari balad Dimashqa. Wahakada. Ulama lain dari balad Qahirah. Ada Qahirah, ada Dimyat. Kota besar terhitung sebagai satu balad. Ya, contohnya Arba'un Buldaniyahnya Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah dengar enggak Syekh Yasin? Pernah dengar? Nama Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin hadza masyhur, muhaddits masyhur min Indonesia, wulida fi Padang, lahir di Padang, belajar di Mekah puluhan tahun. Dan pengajar, punya madrasah di sana. Madrasahnya pun masih ada di Mekah. Masyhur sebagai ahli hadis. Bisa dibilang itu ulama terakhir yang diakui dunia. Ulama dari Indonesia diakui dunia. Hatta orang-orang Arab pun mengakui. Hatta Syekh, hah? Enggak ada sekarang. Ulama Indonesia diakui dunia seperti itu enggak ada. Sepengetahuan saya enggak ada. Kalau dulu banyak, ada Syekh Mahfudz Termasi. Itu ulama hadis. Syekh Nawawi Bantani, ulama fikih, ya. Ulama fikih. Syekh Khatib Al-Minangkabawi, itu bahkan Imam Masjidil Haram. Imam dan khatib Masjidil Haram seperti Syekh Sudais. Bayangkan antum, orang Indonesia asli Minangkabau menjadi Imam Masjidil Haram. Kalau sekarang dari luar Saudi enggak boleh. Hah? Kalau sekarang jadi Imam Masjidil Haram itu harus la hum min biladin, tafadhal. Allati ba'dahu. Sampai mana tadi? Naam, la. Udah. Oh, udah. Naam, yang awal. La hum min biladin mukhtalifatin. Minhum thalathatu tullabin min al-Filippin. Min al-Filippin. Min al-Filippin. Naam, terjem. Tidak, mereka dari mereka dari negara yang berbeda-beda. 3 siswa dari mereka dari Filipina. Naam, alirba adahu. Wa amma wa arba'atu thallabin min al-Yamani wa qaribani min as-Sini wa qaribun wahidun min min Malaysia min Malaysia ya ya ada ni min Malaysia dua Malaysia dan Parsis dan Parsis mahasiswa dari Inggris ya ban Jepang Jepang PT sini banyak siswa dari Jepang dan dua siswa dari China dan satu siswa dari Malaysia. Nah, ada tiba ada Afi Fasli Kautulilatun min Amerika. Apakah di dalam kelasmu murid-muridnya dari Amerika? Ada murid-murid. Ada murid-murid dari Amerika. Dari Amerika. Nah. Nah, dari Amerika. Sahih. Berarti Pak Daru? Ini lebih dari 2 ya? Hah? Sama iya. Lima. Bilangan 3 sampai 10. Ini kaidah bilangan 3 sampai 10. Nah. Lahum kudama. Apakah mereka baru-baru? Ya. Tidak. Mereka lama-lama. Mereka lama ya. Jududun. Jududun jamak taksir dari jadidun. Kudama jamak taksir dari qadimun. Loh kok beda bentuknya? Iya, memang jamak taksir seperti itu. Dia sighahnya macam-macam. Tidak satu wazan dan dia sama'i, nasma' min al-arab. Ya, jamak taksirnya dari qadim. Naam, ada di ba'dahu. Kam taliban fihi min ur min urubba. Berapa mahasiswa dari Eropa? Naam, thumma fihi khamsatu tulabi fihi khamsatu tulabin tulabin min Inggris wasamaniyatu kola tulabi min min Almania. Terjem. Di dalam kelas itu ada 5 murid dari Inggris dan 4 murid dan 4 murid dari samaniyatu samaniyatu samaniya ويحمل 10 بك يوم عيد فوقهم 8 8 8 murid dari Almania. Almania mana? Jerman. Almania itu Jerman. Kenapa? Karena bahasa mereka ya. Almania karena bahasa mereka ya kalau tidak salah Alemang ya. Alemang. Maka disebutnya Almania. Pada tiba adahu. Pelajar dari Prancis dan 9 pelajar dari Yunani. Dari Yunani. Pada tiba adahu. Syukran ya Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Naam. Hada an-nass ya, takallama 'anil 'adad min ats-tsalatsa ila al-'asyarah. Ini kaidah, ada kaidah bilangan 3 sampai 10. Seperti apa? Tsalatsatu tullabin, arba'atu tullabin, sab'atu tullabin. Yang dia adadnya duluan, angkanya duluan baru ma'dudnya. Angkanya duluan baru ma'dudnya. Kalau 1 2 ma'dudnya dulu baru adadnya. Kalau ini enggak, angkanya duluan baru adad ma'dudnya. Dan ma'dudnya dengan jamak. Ma'dudnya ya polanya jamak tullabin. Kalau 1 2 kan dia mufrad. Ketika dia mufrad, mufrad, mutsanna, mutsanna. Kalau ini enggak, ma'dudnya dengan jama', ya, dengan jama'. Otomatis. Hah? Iya, karena tiga saja sudah jama'. Ma'dudnya maka dengan pola jama'. Kalau satu dua, polanya babut taukid. Dia taukid, i'rabnya sama. Kitabun marfu', wahidun marfu'. Istaratun marfu', wahidatun marfu'. Marfu', marfu', marfu', marfu'. Dia babut taukid, makanya seragam. Kalau 3 sampai 10 polanya idofah. Dia polanya adalah pola idofah. Salah satu tanpa tanwin. Tullabin, tullabin mudhaf ilaih. Ya mudhaf ilaih kasrah dengan tanwin. Arba'atu mudhaf. Tullabin mudhaf ilaih. Polanya pola idofah, ya. Ini bedanya antara dia dengan yang 1 2. Polanya pola idhofah, kalau ini pola taukid. Ini adatnya duluan baru ma'dudnya. Kalau ini ma'dudnya duluan baru adatnya. Kalau ini ma'dudnya mufrad, ini dengan lafaz jama', ya. Itu kaidah dalam bilangan, ya, nomor 3 sampai 10. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.